wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu merupakan salah satu cabang daripada keimanan. Telah kita jelaskan faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan ini, menunjukkan bahwasanya cabang keimanan itu banyak jumlahnya. Dan iman bertingkat-tingkat sebagaimana orang yang beriman bertingkat-tingkat keadaannya. Di antara cabang keimanan ada yang paling afdal dan ada yang paling rendah. Yang paling afdal adalah ucapan La ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang apabila seorang mengucapkannya dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka akan memperberat timbangan amalan kebaikan di akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah sahibul bitaqah, seseorang yang di akhirat nanti dihisab, di mana dia memiliki 99 sijilat, memiliki 99 lembaran-lembaran dosa. Dalam satu lembarnya sejauh mata memandang catatan dosa-dosanya. Ketika ditanya, apakah engkau memiliki kebaikan? Dia mengatakan tidak memiliki kebaikan. Sudah putus asa ketika melihat 99 lembaran dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang catatan dosa-dosa yang telah dia lakukan di dunia. Kemudian Allah mengatakan, innaka la tullam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi hari ini. Dikeluarkanlah satu bitaqah, satu kartu yang berisi La ilaha illallah. Kemudian orang ini mengatakan, ma hadi bitaqah, ma hadi sijilat, apalah artinya satu kartu ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran dosa yang sangat banyak. Allah mengatakan, engkau tidak akan dizalimi hari ini. Ditimbanglah 99 amal-amal ditempatkan di satu timbangan, dan kartu yang berisi La ilaha illallah ditempatkan pada sisi timbangan yang lainnya. Dan ternyata yang berat adalah kartu yang berisi La ilaha illallah. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa afdaluha La ilaha illallah. Apa yang kita bacakan tadi? Cabang keimanan yang paling afdal yaitu La ilaha illallah. Bahkan Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, dan yang paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Telah kita jelaskan, apapun yang mengganggu di jalanan, baik itu duri, baik itu batu, baik itu kotoran, maka masuk ke dalam hadis ini, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, Dan Rasulullah mengatakan wal haya syu'batun minal iman. Dan malu salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Nah, akan kita jelaskan nanti tentang malu yang dibolehkan dan malu yang tidak diperbolehkan. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, masuk hadis yang ke-59. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amr An-Naqid wa Zuhair ibnu Harb qalu, mereka mengatakan haddatsana Sufyan ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah an-Zuhri, dari Zuhri, an Salim, dari Salim, Salim ibnu Abdullah ibnu Umar, an Abihi, dari bapaknya, yakni Abdullah ibnu Umar, ya, perawi hadis yang kita bacakan ini datang dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idu akhah, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang menasihati saudaranya fil haya, tentang malu. Faqala al haya'u minal iman, Rasul mengatakan al haya, sifat malu, ini merupakan bagian dari keimanan. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u minal iman, al-imanu fil jannah wal bada'atu minal jafa' wal jafa'u fil nar. Malu ini bagian daripada keimanan, dan keimanan tempatnya di dalam surga. Wal bala'ah minal jafa', wal jafa'u finnar. Adapun sifat keras, kaku, ini tempatnya di dalam neraka. Nah, qala rahimallahu ta'ala haddatsana Amdun ibnu Humaid qala haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar ani Zuhri bihadha isnad, dari Zuhri dengan sanad ini. Wa qala Marwa bi rajulin minal ansari ya'idu akhah, dia mengatakan Rasulullah melewati seseorang dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang malu. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-haya'u minal iman, malu ini merupakan bagian daripada keimanan. Nah, bahkan sifat malu ini merupakan sifatnya para anbiya, para nabi, dan juga merupakan sifatnya orang-orang soleh, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara yang didapatkan oleh manusia dari ucapan para nabi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak memiliki sifat malu, silakan engkau lakukan apapun yang engkau kehendaki. Makna hadis ini bukan berarti bebas melakukan apa saja yang kita kehendaki, tapi hadis ini berisi ancaman. Kalau engkau tidak memiliki sifat malu, silakan engkau melakukan apa saja yang engkau inginkan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang engkau lakukan. Nah, atau hadis ini mengandung makna pengkhabaran bahwasanya orang yang tidak memiliki sifat malu, dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki sesuai dengan hawa nafsunya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nah, sehingga para anbiya, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat malu. Bahkan Nabi SAW orang yang sangat memiliki sifat pemalu. Asaddu haya'an minal adra fi hijriha. Bahkan Nabi SAW itu sangat besar sifat malunya dibandingkan dengan perempuan yang dipinjit dalam rumahnya. Rasulullah SAW sifat malunya lebih besar lagi dibandingkan dengan perempuan yang dipinjit di rumahnya. Nah, bahkan malu ini merupakan sifat malaikat. Ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada Utsman ibn Affan, tentang Utsman ibn Affan, tidakkah engkau merasa malu terhadap orang yang para malaikat pun malu kepadanya? Tentang Utsman ibn Affan, beliau memiliki sifat malu yang luar biasa, sampai malaikat pun malu kepada Utsman ibn Affan. Nah, sehingga sifat malu ini merupakan perkara yang terpuji. Akan tetapi, para ulama menyebutkan bahwa sifat malu ini ada dua macam. Ada yang sifatnya qariziyun, ada yang muktasab. Ada yang sifatnya tabiat, asalnya. Nah, dari awalnya dia memiliki sifat malu. Ada juga yang bisa diusahakan. Dan malu yang merupakan bagian daripada keimanan, yaitu malu yang dia usahakan. Dikarenakan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan jelas, dengan benar. Nah, sehingga sifat ma'rifah yang ada padanya ini, ilmu yang ada padanya, membawanya memiliki sifat malu. Malu ketika hendak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika hendak melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat ini. Ini malu yang sifatnya muktasab, diusahakan. Adapun malu yang sifatnya tabiat, asal manusia, sebagian orang sejak dilahirkan atau sejak kanak-kanak memiliki sifat pemalu. Nah, sifat semacam ini, qad yuhmad, kadang-kadang seseorang dipuji dengan sifat ini apabila dia irtazama bih, ya, berpegang teguh dengannya. Nah, terus menghiasi dirinya dengan sifat malu yang merupakan tabiatnya tersebut. Nah, dan kadang-kadang ia terpuji apabila dia menyiak-nyiakannya. Ketika kecil misalkan, nah, dia orang yang pemalu. Menginjak remaja, pemalu. Dewasa, pemalu. Tapi dia sia-siakan sifat ini. Nah, tidak dijaga sifat ini. Maka yang semacam ini tidak terpuji. Dikarenakan sebagai manusia, kadang-kadang memiliki sifat malu yang sifatnya tabiat tadi. Nah, dia malu pada suatu tempat, akan tetapi tidak malu pada tempat yang lainnya. Nah, apabila sifat malunya diarahkan kepada perkara-perkara yang terpuji, maka tentunya ini merupakan sifat malu yang baik, yang bagus. Nah, wa qala rahimahullahu ta'ala, masuk hadis yang ke-60, qala hadasana Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Bashar wa lafdu ibn Musanna, dan lafad hadis ini lafad Muhammad ibn Musanna. Qala, kedua-duanya mengatakan, hadasana Muhammad ibn Ja'far qala hadasana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Aba Sawwar yuhaddisu annahu sami'a Imran ibn Husain yuhaddisu, dia mendengar Imran bin Husain menyampaikan hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana uqal, bahwa Nabi mengatakan, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya sifat malu itu tidak datang melainkan kebaikan. Nah, sahabat hadis yang kita bacakan ini adalah Imran ibnu Husain. Nah, beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar, kurang lebih tahun ke-7 Hijriah. Nah, Imran ibn Husain. Dan juga ayahnya Husain, beliau pun adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar juga. Bersama dengan anaknya. Barang juga atau pada tahun itu juga masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Imran bin Husain, kam ilahan indah, engkau memiliki berapa Tuhan? Ayahnya mengatakan, saya memiliki 7 Tuhan. Nah, 6 di bumi dan 1 di langit. Terus bertanya lagi, nah, siapa di antara Tuhan-Tuhan tersebut yang bisa memenuhi keinginanmu? Ada sesuai dengan keinginanmu? Dia menjawab, Tuhan yang ada di langit. Nah, dalam kemudian ayahnya masuk Islam. Barakallahu fikum. Tentang Imran Ibn Husain. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau, beliau pernah mengalami sakit kurang lebih 30 tahun. Ya. Akan tetapi, beliau sabar ketika menghadapi sakitnya tersebut. Ini menunjukkan keimanan yang kokoh yang ada padanya. Ya. Bahkan beliau tidak mengeluh dengan sakitnya. Nah, kuat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji selama 30 tahun dengan sakit. Tapi beliau sabar dalam menghadapinya dan tidak mengeluh kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara biografi ringkas tentang Imran Ibn Husain. Beliau pun di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Faqala Bushair ibn Ka'ab. Berkata Bushair ibn Ka'ab, "Innahu maktubun fil hikmah anna minhu waqaran wa minhu sakinatan."